menghafal. Itu berkaitan dengan menuntut ilmu agama khususnya. Ini tidak boleh seorang itu belajar otodidak, karena ada kekeliruan di buku, kekeliruan dalam catatan, tidak ada yang luruskan. Ya. Seorang yang belajar seperti ini harus talaqi simai. Talaqi itu kan berjumpa dengan guru. Simai apa? Dia mendengarkan apa yang disebutkan oleh guru, kemudian guru mendengarkan apa yang disebutkan, benar atau tidak, seperti itu. Ya, berjumpa dan simai. Talaqi simai di dalam belajar. Taib wa halu majarra.